music. Masalah yang memberatkan kepala seakan beban datang tanpa ada habis-habisnya. Sabar menjalani kehidupan ini seakan aku frustasi dengan cinta yang tak pasti. Berharapku berharap dengan semua ini, cinta dan sayang tak kunjung menghampiri. Oh tidak, ingin rasaku berteriak, menangis merintih karena merasa tersisi. Ku menjerit dengan posisi tepat dua sisi, menunggu belahan jiwa agar hati tetap terisi. Jangan pernah lari untuk bersembunyi.